tausiah, ditutup dengan doa dalam rangka pengajian akbar bersih desa dan peringatan tahun baru 1441 Hijriah bersama Kyai Haji Anwar Said. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sa'adat al-muhtaramin, para bapak-bapak kiai, para ibu-ibu nyai, masyayikh, para sesepuh dalah bini sepuh, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang tuhu kinabekten, pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, Bapak, Ibu, sederek-sederek kula sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Peringatan tahun baru 1441 Hijriah harus bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi selalu lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti wayahe kula sampean dandan-dandan. Lah dandan-dandan niku supaya bener-bener apik, sing didandani kudu njaba jero. Aja nganti apik njabane ning jerone elek, utawa jerone apik njabane elek. Nek iso apik njaba jero. Lah menungso niku nggadah watak jahat. Menungso niku nggadah watak awon sing kudu diperangi. Napa niku? Seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapi'i jaba, ora seneng ngapi'i jero. Mangke rumiyin nggih panitia pengemisan. Nuwun sewu yen dereng dipun komando ampun melampah rumiyin, mindak ngajine terganggu. Seneng wong ora niat nyumbang. Mandek rumiyin, estu menawi dereng dipun komando kok jenengan lampahke, mboten siyos ngaji, kula tinggal melih. Allahumma salli ala Muhammad. Kula kepingin ngajine niki tertib, khidmah, khusyuk, sedanten merhatosaken, mboten wonten ingkang seliwar-seliwer, riwariwi koyok penting-penting ngodewe. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo diniati bareng-bareng dandan-dandan jaba jero supaya kula sampeyan estu-estu dados tiyang ingkang sae. Menungso niku nggadah watak jahat. Seneng dandan-dandan jaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapii njaba, ora seneng ngapii jero. Nganti ibu-ibu nek arep petuk wong lanang liya kuwi ya dandan apik. Kaya ngene iki dandane ayu-ayu wong arep ketemu Anwar Zahid. Nek arep petuk wong lanang liya dandane apik, tapi nek arep petuk bojone dhewe ora dandan. Penguk-penguk ya titokno. Menungso niku seneng ngapiki wong jaba, ora pati seneng ngapiki wong jero. Diutangi karo keluargane dhewe iki no angeleran. Padahal nek diutangi wong jaba nyahnya. Niki watak sing kudu diperangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku ngoten, wong lanang ya ngono. Nek ngomong karo wong wedok liya ngono kuwi iso. Alus bahasane, wajahe sumeh sareh hajir kaya wong apian. Nek tapi nek ngomong karo bojone dhewe iso kuwasar, bentak-bentak. Watake menungso ngoten. Seneng dandani njaba, ora seneng dandani jero. Nganti wong duwet lho. Nek bangun omah iki rata-rata sing diapiki ya terase. Pokok njaba teras diapiki. Kamar elek ya wis, sing penting terase Abe. Padahal teras ini namung jagani wong liwat. Nah wong liwat tok dipenting-penting no. Nah podo-podo yo ora usah bangun no mah, bangun no teras ngono ae. Ibu bapak, nek masalah keluarga, luweh-luweh karo bojo. Sing dirasakno ki yo njaba jero. Tapi sing paling kenek dirasakno bojo niku mboten jobonan tapi jeroan. Mulane enek wong lanang go wanteng gagah gedhe dhuwur belengah-belengah duwe bojo wedok welek jemburis tapi ya dunung rumah tanggane kanca-kancane do ngelokke Mas sampean duwe ingon-ingon ngono kok telaten to Mas. Jawabe piye? Sing mbok delok jabane kok. Saman raroh jerone. Nah, bojoku ki jerone nek didu karo bojomu ya isek susuk. Wong pesene Kanjeng Nabi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sak bagus-baguse sira kabeh iku sing paling iso ngapiki keluargane dhewe. Iso ngapiki wong jero. Kanjeng Nabi maringi contoh, wa ana khairukum li ahli. Aku iki wong sing paling apik-apike slira kabeh ing dalem ngapiki keluargaku dhewe, ngapiki wong jero. Lah rata-rata wong duwete rak gak ngono to, kadang luweh mikirno wong jaba tinimbang wong jero. Ana wong lanang nek mikirno bojone tangga ora karo-karuan. Bojone tangga dipikir nganti meruntus. Bojone dhewe timbarno garing. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga keluargane kabeh bahagia. Amin. Lah bentuk keluarga bahagia niku mboten gampang. Wong iso apik niku nek keluargane bahagia. Mulane Kanjeng Nabi ngendika, wong nang iso mbentuk keluarga bahagia niku ganjarane kawedhe. Tuba liman asbaha ghazian wabata hajan. Bejo kemayangan. Nek ana wong nang saben isu oleh ganjaran perang, saben bengi oleh ganjaran haji. Masya Allah. Wong nang angger isu oleh ganjaran perang, angger bengi oleh ganjaran haji, ra umum. Sapa kuwi? Wong sing iso mbentuk keluarga bahagia. Rajulun du ayalin. Tandane qani'un. Masturun. Yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika au kama qal. Ora ngerti ya wis. Keluarga bahagia niku tandane siji qani'un. Neriman marem. Wong lanang marem karo bojone, wong wedok ya marem karo bojone, padha mareme. Mbah rati gatekke kok. Ana lho wong rumah tangga urung marem ya ana. Eneng wong lanang rabi wis 5 taun isih urung marem karo bojone. Diomongi kancane. Mas, bojo kaya ngono bodine kendahne rasane. Nek jawab piye? Apane wong aku keblondro. Aja saking wis kadung anak-anak tak saduki ket biyen. Salahku mbiyen nglamare kebengen. Urung marem. Ya ana wong wedok. Omah-omah kuwi wis 7 taun, sik urung marem karo sing lanang. Mbah kurang atos, mbah. Kurang jebobok, mbah kurang gedhe, mbah kurang dawa. Sampai iki apa sing diguyu? Sampai anaknya diomongi, nak ya ngono kuwi, bapakmu ya wis ngono kuwi, aja kaget.

cobi wong duwet umpami dedet petang atus juta ditawani golongo haji karo ditawani sawah milih ndi? Loh ya mulane rupane kaya grogalan kabeh mergo ora paham. Rabi niku nikmat napa mboten? Banteri rabi niku nikmat napa mboten? Nek paham. Mangkane neng bocah wedok dirabekke wong tuane nangis geru-geru. Mergo urung paham. Iso kosel-kosel lho nek nangis geru-geru. Bareng entuk seminggu iso meneng ambek mesam-mesem dhewe. Tibake lagi paham. Mbuh bar diapakno. Ngaji nikmat nek paham. Nek ra paham yo. Lan jenengan kok paham nilaine ngaji? Urip jenengan iki damel ngaji tok 24 jam nggo ngaji terus. Umpama paham. Lha wong ngaji niku lho, Bu. Banyu sak donya dikelompokke mboten saged mateni geni neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang ngaji. Nek paham ya srewegep ngaji nanti menyang. Tapi mergo paham ya wegah. Gelem budal ngaji yang delok-delok sing ceramah sapa? Kapan sing ceramah disenengi ya mangkat, dene sing ceramah ora disenengi ya gah. Engko ya ngene iki ya budal ya sesek nggone, mergo sing ceramah ki mbok sapa? Ngono. GR kok mbok tunggone ket saurunge dhuwur. Oh, kalau engkau ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Takon meleh kula. Umume bocah cilik kalih wong tua niku luweh pinter pundi? Astaghfirullahalazim. Ditekoki ngene wae ora iso jawab. Wong duwete ayu-ayu ning kok oon-oon ya. Umume bocah cilik kalih wong tua luweh pinter sing pundi? Pinter wong tua. Kok ana pinter bocah cilik? Pinter wong tua. Mulane nek ana bocah cilik nang pinter banget. Wong-wong lek ngomong ra ngene, "Dik, bocah iki bener isih cilik, tapi kaya wong tua saking pintere." Ana wong tua nang ora pinter-pinter bodoh. Nek ngomong piye? "Mas, iki bener umure wis tua, tapi kaya bocah." Contone ya bojomu kuwi. Mila, bocah cilik kalih wong tua niku gayane ora padha. Bocah cilik loro, nanti suntik no, ya jerit-jerit, bengok-bengok, berontak, ora gelem, nangis, mergo napa, ora paham, nek disuntik no, ben waras penyakite, ben ilang lorone, tapi mergo ora paham, ora gelem, sejerit-jerit, bengok-bengok, kosel-kosel rakaruan. Lah nek wong tuwa lara disuntikno tambah seneng mergo paham disuntikno niku ben ilang penyakite ben waras larane wong tuwa lara disuntikno ya mapan kok nanti bokonge nyenteng-nyenteng ben gampang suntik-suntikane lho Bu Bu bokong wis kadung nyenteng ning ora sida disuntik gelo napa mboten yo krungu Pak. Wong wedok ini bokong wis kadung nyenting nang ora sida disuntik, gelo. Mulane Pak, nek bojomu bokonge wis nyenting nang di suntik no. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterusno mboten niki? Ya wes. Lah sak nggih. Lah sakniki kula sampean supaya dadi wong apik niku kalih Allah diparingi pedoman, diparingi aturan. Nah, pedoman niku namine Al-Qur'an. Niku isine pedoman, isine petunjuk supaya kula sampean dadi wong apik. Al-Qur'an niku undang-undang supaya menungso dadi wong apik. Sapa sing manut undang-undange Al-Qur'an mesti dadi wong apik. Artine kula sampean gak mungkin iso dadi wong apik nek gak kenal Al-Qur'an. Wong iku peraturan, wong iku undang-undang. Piye carane apik wong ora kenal aturane, ora ngerti undang-undange. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, carane maca Al-Qur'an. Dadi maca Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti. Ora paham ya wis nang ngomong ae ngono. Ora paham ya wis nang maca ae. Engko suwe-suwe dipahamke dening Gusti Allah. Ya kaya ibu ambek anake sing sek bayi ngono ku lho, ora paham omongane ya wis ngomong ae. Ora paham ya wis nang jak ngomong ae. Engko suwe-suwe lak paham. Ngertos nggih sing kula maksudke? Jenengan maca Quran kok ora paham, ora apa-apa. Nang diwaca ae. Insyaallah engko diparingi paham karo Gusti Allah. Padha karo niku lho Bu, jenengan nek gadah anak sek cilik ngono ku lho. Omongane urung kena dipahami, jak ngomong terus. Engko suwe-suwe lak kena dipahami. Mbah ra digatekno kok. Jenengan ki wong Jawa. Ora paham basa Madura. Lah terus didelek nang gone wong Madura. Ening wong Madura omong-omongan jenengan ora paham blas. Wis to ora paham ya wis, nang melok ngumpul ning kono rungokno. Jak ngomong ya nyauto, engko suwe-suwe lak paham. Mulane sampan kuwi nek pengen dadi wong sing lomo, pengen dadi wong sing ahli sedekah, wis nang langsung dipraktekne. Ora usah ngenteni ikhlas. Ora ikhlas ya wis nang sedekah dilanyahno dhisik, engko ikhlase karek nyetel. Wong dhuwit arep sedekah kok ngenteni ikhlas. Nah, kapan sedekahe? Wong ora eneng sing potongan ikhlas blas. Hoi. Hoi. Maca Quran, nek diwaca ae aja wedi kliru. Kliru ya wis nang diwaca ae karo niat belajar. Engko suwe-suwe rak bener. Aja nganti aku maca Quran timbangane kliru atau ora. Wong goblok tapi pinter ngomong. Mbah. Padha karo belajar sepeda ontel lho, tiba gak ya wis nang belajar e celingkri. Belajare celingkrik tiba gak ya wis engko suwe-suwe lanya. Lah rata-rata saiki sing wis luwanya numpak sepeda ontel biyen yo tau ketangsang pager kok. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niku Al-Qur'an saking senenge Gusti Allah kalih wong sing ahli maca Qur'an, ahli maca Qur'an niku dianggap keluargane Gusti Allah. Ganjarane gawedhi Bu, umpama jenengan kok pas wegah arep maca Quran, ra apa-apa. Didelok tok luwes entuk ganjaran. Mantun salat, wiridan donga, nang dipundhut Qur'ane, nang terus dibuka nang deloken, ya wis nek tulisane isih enek. Ditutup balekno neh. Nah niku namine tilik-tilik Al-Qur'an. Wis entuk ganjaran, kaya ngono bar salat ya ngono neh. Wiridan donga njukuk Quran dibuka delok isek kok tulisane tutup balik nene ngono kuwi wis entuk ganjaran. Halo jenengan pengen keluargane bahagia napa mboten? Pengen keluargane barokah napa mboten? Wonten jamune. Ana jamune, jamune apa? Di antarane Al-Qur'an. Maka jenengan pilih pesen ya, nawiru buyutakum bisholah. wa tilawatil Qur'an. Padha ngono omahmu kelawan salat lan maca Al-Qur'an. Omah nek sering dinggoni salat sunnah, omah nek sering dinggoni maca Qur'an, padang bersinar mengandung aura nur ilahiyah. La taj'alu manazilakum kubura. Omahmu aja dadekno kuburan. Maksudnya piye? Omah sing ora tau dinggoni salat, ora tau dinggoni maca Al-Qur'an. Lho, apa hubungane maca Qur'an kok dadekno keluarga bahagia? Halo. Dipirengke mboten? Apa hubungane maca Qur'an kok ndadekke keluarga bahagia? Ngeten, Bapak Ibu kula matur njenengan aja nesu, aja tersinggung. Menungso iki asline kuburan. Lho, ora ngandel diomongi. Wong duwet kabeh iki asline banteri ta, wong duwet kabeh iki asline kuburan. Lho kok iso ngono? Nek tak tekoki dijawab, "Bu. Bu. Jenengan nate mboten dahar daging sapi." Nah, kuwi berarti wis ana sapi mati dikuburno weteng jenengan. Sing semangat lah jawab, nate mboten dahar daging wedhus. Berarti wis ana wedhus mati dikubur nanggone madarane jenengan. Nate mangan daging ayam. Kuburan ayam. Masya Allah, wong duwe ayu-ayu tibake kuburan sapi. Malah saiki wong ana sing doyan tekek bareng ngono. Hoi. Hoi. Nembe sadar nek menungso niku kuburan. Hoi. Mulane aja kaget. Kadang neng uang petok bujune dhewe iso girap-girap. Bujune teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti, muga-muga kuat ya Allah, muga-muga kuat. Mergo petok. Ngono kuwi terus mlebu kamar, bengi-bengi pijet-pijetan. Iki berarti kuburan mijeti. Ya bar ngono kok terus ngerangkul-ngerangkul kuwi jenenge kuburan ngerangkul. Ya bar ngono kok terus kelon berarti kuburan ngeloni. Diterusno ae. Suwe-suwe iso metu kuburan cilik. Kuburan niku rata-rata duwe sifat wingit. Ngertos wingit? Wong kene lek ngarani wingit napa singit? Wingit. Wingit, angker. Hoi. Kuburan niku rata-rata duwe sifat angker, wingit. Lah, angkere kuburan, wingite kuburan, iku nek sering dinggoni maca Quran, ilang. Sama nek mboten percaya, Pak. Golek kuburan daerah sekitar kene sing paling wingit. Nah terus jenengan ngajak rencang damel khataman Quran ten mriku ping pinten engko wingite lak ilang. Cerita-ceritane tentang wingit lak ilang. Ilang. Nah, kuburan-kuburan sing doyan lontong. Kuwi yo wingit-wingit. Mangkere ra karuan kok. Apa maneh blonjone entek nrandhe dhuwit. Malam pire metu. Ngono ku wong lanang lek ra ngerti pengapesane. Iya, malam pire tambah ae. Wong apa-apa ki ana pengapesane. Nek urung kenek pengapesane, ya urung mandeg. Ngoten lho, Bu. Tunggale irung iki lho nang metu getihe jenenge napa? Mimisen, sumpeli kapas, panggah metu getihe. Sumpeli. Sik to. Di sumpeli baut sing pres ngono ya. Panggah metu getihe. Lho, tapi nek wis petuk pengapesane, disumpeli godhong suruh. Mampet, mergo lagek petuk pengapesane. Nek rung petuk pengapesane ya urung mandeg.

cedak kroso. Mulane wong sing sregep salat jamaah no masjid, iku ora mesti sing omahe cedak masjid. Kadang-kadang sing sruwegep 5 waktu salat jamaah no masjid terus omahe ado-ado. Lah sing omahe cedak masjid iki malah mok ya mok ndelok karo ngitungi. Dadi anguk-anguk kok cendhela. Rame masjide. Bareng wong-wong wis mlebu nang masjid ya ndelesep neh. Mergo ora ana dorongan ati. Mulane wong niku nek atine apik, gampang dadi wong apik. Wong kuwi nek atine elek, gampang dadi wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, lah atine menungso niku dasare apik. Sinten mawon atine menungso niku dasare apik. Mulane saelek-eleke menungso tetep pengen duwe anak apik. Leres mboten? Nak sekolah sing dhuwur, nak sekolah sing dhuwur. Ibu is getun biyen ora sekolah dadine mek ngene iki. Lah ngoten to nggih? Tapi ya ana sing model ngene iki. Ge apa sekolah dhuwur-dhuwur entek-enteki dhuwit. Bapakmu ora sekolah nyatane ya urip. Jare anak bedes ora sekolah ya urip, Bu. Nganyelke kok. Saelek-eleke wong sik pengin duwe anak apik, sak cerewet-cerewete wong wedok tetep pengin duwe bojo sing sabar. Nggih, Bu nggih? Ora eneng wong wedok aku cerewet tok bojoku ya kudu cerewet ben imbang. Ora eneng. Maling niku elek to. Ora ana sing duwe cita-cita anake dadi maling. Ya najan maling ya duwe cita-cita anake dadi kiai kok. Prasaku ora ana iki maling ngundang anake lanang ngene, Cung. Bapak ini maling sukses melebu metu penjara ping 17 kok. Sok kowe kudu iso luwih hebat teko bapak, kowe kudu iso dadi rampok kelas nasional. Ora ana, ora ana. Sak nakal-nakale wong wadon ora ana sing duwe cita-cita anake nakal. Wong wadon sing nakal-nakale lho. Nduk, buke iki Bu iki biyen paling laris, Nduk, Nduk suwengi iso ngandangke manuk 22. Wis sok ben nek wis gedhe ya paling gak suwengi kudu oleh manuk 50 ya, Nduk ya. Ora ono. Mbok wong wadon nakal ya cita-citane anake dadi bunyai ngono. Mergo dasare menungso niku atine api, ati niku cocok karo barang apik, gak cocok karo barang elek. Atine menungso iki kaya irung. Irung niku ya irung. Seneng nek petuk wangi, sedep. Gak seneng nek petuk basin, badhek. Mulane irung iki nek petuk wangi, petuk sedep suweneng nganti mekrok-mekrok. Irung nang petuk basin, petuk badhek, ora seneng. Nanti nyungir-nyungir. Atine menungso iki nek dijak apik, suweneng. Nek dijak elek, ora seneng. Halo. Mulane sampean nek pengin ngerti sing sampean lakoni iki apik ta elek, wis takokno ning atimu, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Saman ngelakoni nopo mawon, kok ati seneng, ayem, berarti sing saman lakoni api. Saman ngelakoni nopo mawon, kok ati ora seneng, susah, gelisah, berarti sing saman lakoni. Mbok kok ora mudeng diomongi mudeng. Mulane ngelakoni api karo ngelakoni elek, rasane ati mesti beda. Ayo Bu, tak tekoki, jawabane kudu jujur. Taman misale lunga dibonceng sepeda motor karo wong lanang, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng wong lanang liya, rasane padha napa beda? Berarti kulino. Ojek apa? Oh sing tak maksud dudu kuwi kok. Nek sing bonceng bojone dhewe ya tenang nang ayem petuk kancong ya. Mbak, pasar. Belanja kok nyek apa pemundak kok, Mbak? Guyang guyu kok. Ya ngeruwakut bangkean, nek perlu cekelan tutupe tangki barang ngono. Njajal sing goncekne wong lanang liya, dudu ojek lho ya. Ketok ana tanggane kok kaduan, bongkoh kae tanggoku kae. Melungker ngeraine ditutupi kudung sret. Ndep pipis sing guyu kulino. Dadi nggih ngoten niku kaya irung Bu. Irung iki nek petuk sedep, petuk wangi seneng, nek petuk basin, petuk batek ora seneng. Tapi ana irung sing ora iso mbedakke wangi karo basin. Ora iso mbedakke sedep karo batek. Niku namine irung. Irung ora terima buntet ya konslet. Irung konslet. Ana ati konslet ya ana. Ana wong lanang lungguh jejer bojone dhewe iki ora iso ayem. Lungguh jejer bojone dhewe lho ora iso ayem. Tapi nek lungguh jejer rondo sing duwe warung iso ayem nang khusyuk iso tumakninah ngono modele. Ngoten niku atine konslet. Ya ana wong wedok atine konslet. Ditelepon bojone dhewe le ora seneng senesu. Nyapa telpan telepon kokean pulsamu apa piye? Ora usah telpan telepon, langsung pateni tek ngono. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya iso suweneng guyu nganti mobat mabit mlakune. Ya Allah, lah sampean piye kabare? Engko ya petukan. Enten boten sing ngoten niku. La haula wala quwata illa billah. Wong WA-an iki lho chattingan, nek karo bojone iki lek jawab ya suwingkat singkat. Gak hanya tulis GK. Tapi nek karo wong lanang liya, kata-katane akeh nang alus, isek dikai emoji macem-macem. Ana sing dikai godhong waru napa piting. Kaya wong kena setruk penceng-penceng perot. Ana godhong warune nang kene, ana sing dhuwure dikai wer. Sapa ngomong kulino? Kowe modelmu kok ngerti ae. Ngono kuwi berarti atine. Lah terus apa kiai kon salat? Makasih. Ya ya. Konslet tadi delok sak meneh akeh. Berarti iki konslet kabeh iki ceritane. Wes, ya wes ben ora konslet. Woi. Kula pireng wong nduweti do duwe rencana pengen mlebu swarga niku estu napa mboten nggih? Nggih tasik rencana niku. Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa wong rencana. Sama nek bener-bener duwe rencana pengen ten swarga niku wonten syarate. Ora gampang. Purun disuduke mboten? Nggih. Mboten purun mboten napa-napa tambah seneng aku. Disuduke mboten? Nek wis disuduke sanggup nglampahi napa mboten? Janji? Deal? Ya wis, rungokke. Nek nyoto-nyoto pengen mlebu swarga, syarat nomor 1 kudu mati. Lho sampean ku najan apik kaya ngopo yen nurung mati ora iso mlebu swarga. Oh pengen mlebu swarga kok syarate moh. Mati ora syukur mati, mati ora sembarang mati, matine kudu netepi iman, Bu. Deleng-eleng wis. Nah nomor loro kudu bersih teko dosa. Aja nganti katutan dosa. Wong yen najan mati ning gawa iman, tapi nek isek katutan dosa sing urung di ngapura, mboten saged langsung ten swarga. Wong pun kula aturke, swarga niku panggonan sing resik. Swarga niku panggonan sing apik, namung saged dinggeni tiang-tiang sing apik. Lah wong iku nek isek katutan dosa sing durung di ngapura, benjing ten akhirat ambune basin kaljifah yukdi man haulahu, koyok batang ganggu wong sekitare. Mboten angsal dipanggen ke suwarga, mundak ganggu suasana suwarga. Lah nek matine nggawa iman kan tetep mlebu suwarga. Nggih, lah nek ambune basin ora entuk, carane pripun? Diilangi riyen basine. Nek basine wis ilang, nembe saged mlebet suwarga. Lah pripun carane ngilangi basin? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, aja kuwatir. Gusti Allah sampun damel alat kanggo ngilangi basin. Alate saiki wis dadi kok. Namine neraka. Wis dadi alate. Sampeyan aja kuwatir kan kira-kira sampeyan iso men kan basin kabeh to kira-kira. Lah kuwi nek pengen mlebu swarga kudu diilangi dhisik basine. Hoi. Hoi. Lho nyapa to ngilangi basin kok kudu diobong nang neraka? Ngeten Bu. Gusti Allah wis gawe conto kok ten donya niki. Ya ana barang sing basin ora iso ilang basine nek ora diobong. Iwak niku rak basin, iwak niku rak amis nggih. Jajal ilangi amise iwak, disabun apa wae gak bakal ilang amise. Semproti minyak wangi panggah amis. Amise iwak niku namung saged ilang nek diobong, mbok digoreng, mbok dibakar. Iwak sing asale amis terus digoreng malah dadi sedep. Lah wong sing sik duwe dosa urung di ngapura niku ambune amis. Kudu diilangi amise, digoreng, lah wajane jenenge neraka. Dadi wong mukmin dilebokno neraka niku asline mboten disiksa, namung diilangi basine. Nggih, mboten disiksa kok, cuma diilangi amise. Tapi ya lara wong diobong. Jenengan nek pengen ngrasake larane diobong saged praktek, mangke ndugi griya nang nyumet kompor. Nek mekane wis apik, murupe wis apik nang lunggu. 5 menit mawon terus aja katokan. Ngono neraka kan ora katokan. Halo. Dadi diilangi basine, digoreng nang gone neraka, diwolak-walik, diwolak-walik, diwolak-walik. Engko nek basine ilang, amise ilang, dientas, nembe dilebokne suwarga. Saman ora usah kuwatir, atake somben aku nang kesuwen gorenge. Kegosongen mboten, mboten. Mboten ngira kesuwen, malaikat petugas penggorengan sampun terlatih. Iki sedengane goreng wong dhuwit sak pira. Wong dhuwit digoreng sak pira suwene sedengane. Nek Anwar Zahid ora usah digoreng langsung suwarga. Dadi Mbak karepku to sing ceramah aku kok. Lah suwarga iki digawe Gusti Allah kanggo sinten? Uiddat lil muttaqin. Dicaweske kanggo wong-wong sing padha tak. Lah takwa iki suwamar Bu. Takwa iki pokoke nglakoni perintah ninggal cegah. Nglakoni perintah ninggal larangan. Niku takwa, tapi samar. Ora mesti wong nglakoni perintah kuwi bener, ora mesti wong ninggal cegah kuwi bener. Samar. Samar ngertos? Ora pati cetha. Wong ngile ana sing ketoke apik, tibake ora apik. Wonten mboten? Ketoke apik tapi apik tenan. Nggih wonten. Ketoke apik ternyata elek. Ana wong sing ketoke elek padahal yo elek tenan. Mulane dikeki tanda karo Gusti Allah. Nek cocok karo tandane berarti iya. Nek gak cocok karo tandane berarti ora. Wong napa mawon niku wonten tandane. Kados pelem niku lho. Mateng mentah lak wonten tandane, nggih mboten? Ana pelem didemek gembuk, diambu wangi, tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu ora wangi, tandane pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badhek, tandane pelem. Paham wong codot. Lah tandane takwa niku napa? Niku ayate mun sering diwaos kalih para kiai. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad ad-dharra wong nek takwan niku digawe tanda kalau Gusti Allah didadekno wong lomo ahli sedekah. Sedekah niku mboten kok kumat-kumatan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, sedekah. Di waktu longgar, sing banter, di waktu longgar, di waktu sempit, di waktu bunga, di waktu susah, di waktu sugih, di waktu melarat, sing banter, di waktu sehat, di waktu sakit. Soalnya ono wong gelem sedekah ngenteni lara ya ono. Kapan gering mesti bancaan. Nek ora gering ya ora bancaan, sampai tangga-tanggane niteni. Kok suwe ya wong kaya ora gering. Mergo suwe ora. Sampean nek pengen uripe selamat, sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Iki panitia persiapan, tapi engko sik tak giring sik iki nek gak takeki pengerten ngene, engko entukmu 2000-an selir. Mangkane tak giring sik ben entuk rondo akeh. Heh. Sampeyan nek pengen selamat sedekah. Wong ahli sedekah diparingi selamat. Ora mek wong tok. Hui. Kewan nilo kewan, janji seneng sedekah selamat. Wit-witan, janji seneng loman sedekah selamat. Pitik janji sik metu ndoke selamat. Sing dibeleh, dibieteti, diceceli, digoreng, kuwi pitik sing wis ora metu ndoke, mok nelek tok. Hoi. Paham? Wit-witan lho janji sik metu wae sing nyenengke. Selamat. Garing lho disirami. Nah, wit-witan sing ditegori, ditebangi, dipeceli, diobong, kuwi wit-witan sing wis ora metu wae, ora nyenengke. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Lah sedekah kuwi sak pira? Ya sedengan. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wonge ora bakal cilaka, ora bakal rusak nek ngerti dedek pawaane. Jare wong sepuh biyen nak ngono. Ora bakal kapitunan, ora bakal cilaka, ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Pawaan sugih karo pawaan melarat, ukuran sedekahe ya beda. Nek pawaan banyak, ngendoke ya kudu sak endok banyak. Lah nek pawaan emprit, metune ndok ya sak ndok emprit. Ngono pawaan banyak nang ngetokno ndok sak ndok emprit. Ya diguyu wong, oh banyak bento. Masa mene gedene kok ngendok sak emprit. Saduki kapok, saduk tenan ya kiek-kiek. Ndeteng-ndeteng kok banyak bento. Rungokno banyak-banyak. Iki sing banyak kan lungguhno kene iki. Lemetune kok trimo empret. Berarti ben. Iki sing keplok empret kabeh. Ha semono uga, lemprit kok dikon ngetokke ndok sak ndok banyak. Ya ndondomi. Suwek to. Mlakune mekeh-mekeh. Sampai emprit padha emprit omong-omongan sak kancane. Sampeyan jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dik. Mek 7 aku 9 to, Mbak. Wis kapok, Mbak. Mbak mau ngendok meneh. Wong bangun masjid, bangun musala, bangun TPQ, sing diperkoto, sing dipaksa diuber-uber, wong melarat-melarat ae. Sing diuber-uber ditariki terus. Lah sing dadi pengurus sing sugih-sugih iki mek obrak-obrak tok. Emprite tambah seneng. Lah terus embo Nah terus iya iya. Nek iso sedekah kuwi bendina. Ya sedekah wong sugih karo wong melarat ukurane ya beda. Lah nek iso bendina, terutama isuk Bu. Soale saben isuk Allah ngirim malaikat loro nang gone menungsa. Sapa wae dikirimi malaikat loro? Sing siji malaikate ndonga ngene lah, dongane malaikat iki mandi Bu. Allahumma ti munfikan khulafa. Ya Allah, niki Anwar Zahid niki lomo ya Allah. Niki Anwar Zahid niki infak ya Allah. Ngramut arek-arek 1000 gratis kabeh niki ya Allah. Seneng infak, panjenengan paringi ganti sing luweh kathah ya Allah. Panjenengan paringi ganti sing langkung barokah langkung kathah. Melane titeni, wong lomo uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, rezekine tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Wong nek ahli sedekah wong lomo tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ya wong ahli sedekah tapi ora mundak sugih, tapi dijoli karo Gusti Allah, keluargane bahagia, anak-anake api-api, akhlake sholih-sholihah, karo bojo rukun, nang ibadahe mumpeng kenceng ibadahe. Niku luweh larang timbang regane donya. Lah malaikat sijine ndonga, Allahumma ti mumsikan talaffa. Ya Allah, wong duwit niki mleki-mleki ya Allah. Wong rampung panen yo legane larang duite akeh. Ana panitia pembangunan masjid lagi nggawa map lho urung menggokno gawange. Wis meneh tarikan meneh. Mboten purun ngedalke infak ya Allah, wong dhuwit niki le ya Allah. Ten pengajian dompete gedhe, isine dhuwit ning kono ku ya 750.000. Lah sing dilebokke mboten 50.000, mboten 100.000 ning sing dilebokke. Panjenengan paringi kerusakan ya Allah. Kok aja to piye to? Wong iki sing ndonga malaikat ora kena direm kok aja to. Hei awas, hei ayo sing 2000 lebokne meneh ya wae. Hei kudung kuning, kudung kuning. Ayo gegem 2000 lebokke meneh. Ganti minimal sing uang medit mesti dirusak karo Gusti Allah. Mulane wong medit uripe tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat. Tapi yono wong iki tambah medit tambah sugih. Wonten apa mboten? Wonten, walaupun donyane mundhakake, duwite mundhakake, tapi uripe dirusak karo Gusti Allah. Anake nawakal nakal. Anake sing cilik dhewe iki penggaweane oi. Sing mas iki yo gondoli wedok. Keluargane ora ngira tentrem, petuk bojo ora tau iso ngguyu. Mecucu nyaprut ae ngono. Mesti dirusak uripe karo Gusti Allah. Ayo sampean pengin enak uripe apa pengin lara uripe? Enak. 50.000 minimal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kanca-kanca, 1-2 lagu selawat, saya istirahat. Yo, makanya aku tak istirahat. Nang gitu ngomong sak jam setengah enggak sereten bau ya. No. Ayo adik-adik, jenengan selawatan panitia monggo. Sing telaten panitia nggih, tegese telaten aja nganti ana sing kliwatan. Kapan urung nyemplungi tunggu ana pinggire. Pokoke urung ngewehi sandinge lungguhi sampean ngadeg nang sandinge wae. Kapan urung nyemplungi, nggih? Nggih. Terus yen nyemplungi incengen kapan plung 2000 jegu kendase. Banyak kok ngendot temprit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo adik monggo. Ya Rasulullah salamun mboten nesuan mboten ya Allahumma salli wa sallim wa barik adik. Allahumma salli alaih. Para jamaah nomor kalih wal kawiminal qaido. Wong takwa niku apian kaya wong duwet. Embo. Wong takwa niku mboten nesuan, mboten ngamukan. Mergi wong takwa niku wong apik. Nah wong apik niku wong sing iso apik karo wong elek. Nek apik karo wong apik wis jamah lumrah. Apik karo wong elek. Ngapiki wong elek. Halo. Heh, ternyata kula sampean iki butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong niku ketok kualitas apike yen iso ngapiki wong elek. Nek trimo ngapiki wong apik niku dereng ketinggal kualitas apike. Wis jamah lumrah diapiki wong bales apik. Saman modele kok sak kaya getun kelangan 5000. La haula wala quwata illa billah. Wis to Bu diikhlaske wong 5000 wae lho. Wis ora usah lenger-lenger ngono. Aku kok krasa ana sing lenger-lenger. Diteruske mboten? Nggih. Wong niku ketok kualitas apike yen iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik butuh wong elek kanggo praktek. Tunggale guru niku butuh murid sing bodho. Dienggo apa? Nggo praktek. Guru ketok kualitas gurune niku yen iso minterke bocah bodho. Bocah asale bodho bareng diwulang karo guru malih dadi pinter. Ketok kualitas gurune. Nah sakniki aneh Bapak Ibu. Akeh sekolahan-sekolahan sing jarene favorit, unggulan, standar internasional gak gelem nrimo murid bodho. Halo. Nek sakniki rak mulai kathah to. Sekolahan-sekolahan yang katanya ini sekolah unggulan, sekolah favorit hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai begini begini begini begini begini. Mek gelem nampi murid-murid pinter mawon sing bodho ora ditampa. Niku rak padha karo mbangun rumah sakit megah mewah indah ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Ono sekolahan kok ming nrimo murid pinter-pinter tok. Sekolahan gak beres wi nek cara kula. Gurune ora bakal ketok kualitase. Cara lulusane pinter-pinter, wajar wong mlebune wis. Gurune sing oon. Justru sekolah sing hebat itu adalah nek murite bodho-bodho metu teko sekolah kuwi malih dadi paham? Ya tunggale dokter niku butuh wong loro. Dokter niku butuh wong loro. Nggo apa? Nggo praktek. Dokter ketok kualitas doktere nek iso maraske wong loro. Mulane dokter diparani wong loro ora tau nesu. Ora enek dokter ditekani wong loro kok terus nesu. Nek waras ora tau rene. Nek loro ae demek-demek rene, kelakuan ora tepak. Ora ono nggih. Monggo pinarak, monggo pinarak. Kok dangu jenengan mboten mriki? Alhamdulillah berarti jenengan sehat. Lah sakniki kok mriki wonten keluhan napa? Lho ngono. Niki lho Pak Dokter. Anu niki lho kaku. Ora iso ditekok modele. Kaku. Gulune. Ora iso ditekok. Terus doktere, "Oh nggih, mboten napa-napa. Niki kula paringi obat nggih, nek ngunjuk kalih-kalih sedinten ping 3. Mangke nek obate pun telas, kok tasik dereng saged ditekok. Obat wis entek kok isih kaku urung kena ditekok, jenengan mriki meleh. Ora ono dokter ngekei obat pasien kok. Iki obat terakhir lho ya. Ora usah rene-rene, rene-rene tak gepuki. Oh. Muga-muga kula sampean dituntun Allah dadi wong apik. Amin. Mulane sing nomor 3 wal afina anin nas. Gampang nyepuro salahe wong. Mergo wong ya wong. Mahallul khotok wan nisyan. Menungso niku nggone salah, nggone lali. Aturane sing salah dibenerke, sing lali dielengke. Bahasa sing sering kula damel, nek duwe kanca, sedulur, tangga kok lali, kok salah, diomongi, aja diomong-omongne. Jujur wong dhuwit, lek ana dulure, kancane, tanggane salah, lali, ngoten niku diomongi apa diomong-omongne? Ngoten niku waras napa mboten? Nambah sedulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Lah kok mbok lakoni? Bu. Mergo menungsa niku nggone salah, mula kula sampean kudu nyadari kudu gelem ngapura yen disalahi, sebagaimana kula jenengan yen salah ya kepingin di ngapura. Wong salah iku elek, elek meneh. Wong salah orang rumangsani salahe, wong salah orang gelem jaluk ngapura. Hoi, disalahi niku lara, luwih lara meleh disalahi orang gelem ngapura. Niku mergo lorone ngantos benjing ten kene akhirat. Sadari sampean niki wong, bojo sampean ya wong, anak sampean ya wong, maro tua sampean ya wong, dulur sampean ya wong, kanca sampean ya wong, tangga-tangga sampean ya wong. Lah wong kuwi mesti ana salahe, ora ana wong sing pepek apike. Wong lanang sing ganteng jangkep pepek apike ra ngira ana, Bu. Kadang wong lanang ganteng gagah gedhe dhuwur tapi ora gableg duit. Ngono. Ana sing rupane elek jemburis tapi duwite akeh. Ngono lumayan kena gawe pesugihan. Ana wong lanang dawa-dawa tapi modele lemes ngono. Ana sing cilik endik tapi pinter penekan. Celingkrik-celingkrik kadung menek ora gelem udud. Gandul-gandul senengane. Wong wedok sing pepek ya ora ngira-ngira, Bapak. Kadang wong wedok rupane ayu tapi cerewet eram. Ana wong wedok umayu ya ora cerewet, tapi lara-laranen. Diluk-diluk ndandakno. Nangger bar dinggo ya nyontekno. Sing lanang ape nganggo ya ngitung duwe sik cukup nggo suntik apa ora ngono. Ana wong wedok ora ayu rupane elek. Tapi sewehat, neng kuat. Ora tau lara. Wong nang ora tau lara, rasa disamber bledheke murup kok. Masih lanang nganti gobek-gobek. Iki bahane teko logem wong iki. Wong sing pepek jangkep apik ini mboten wonten mesti ana salahe. Mulane Bu, sama nek pengen bojo sing ora duwe salah, ya aja golek bojo wong. Iya gedebok iki telaten ana. Pengen mara tua sing ora ana salah ya aja golek mara tua wong, pengen kanca sing gak ana salah ya aja kancanan wong, pengen tangga sing ora ana salah ya aja tanggonan wong. Nang urip ijen nang tengah ora-ora, engko sampean dadi ketua suku blekok. Sama nek disalahi wong lak kepengin di ngapura to nggih? Padha. Padha. Padha lek sampean salah karo wong pengen di ngapura, lek ana wong salah karo sampean, sampean ya kudu gelem. Iki angger dilakoni insyaallah wong dhuwit apik kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin